بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد أخواني الكرام رحمني ورحمكم الله kemarin kita membaca sebagian hadis yang menetapkan mitsaq yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari Adam dan semua zuriyahnya, semua keturunannya. Sekarang kita masuk pada hadis berikutnya. Marwal Imam Ahmad aydhah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مقتديا به أكنت مفتديا به سمعت sini. قال فيقول نعم قال فيقول قد أردت منك أهوان من ذلك يرحمك الله قد أخذت عليك من ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا فأخرجاه في الصحيحين أيضا. Imam Ahmad meriwayatkan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW dikatakan kepada seorang laki-laki dari kalangan penduduk neraka pada hari kiamat, bagaimana pandanganmu seandainya engkau miliki apa-apa yang ada di muka bumi ini? Itu segala sesuatu yang ada di muka bumi itu milikmu. Apakah engkau akan menebus dirimu dengannya? Ini pertanyaan diajukan kepada seorang yang apa? Yang dimasukkan ke dalam neraka dan merasakan atau melihat betapa dahsyatnya azab neraka pada hari kiamat. Kemudian ditawarkan, bagaimana pandanganmu seandainya engkau miliki semua yang ada di muka bumi ini, apakah engkau akan menebus dirimu dengannya untuk bisa selamat dari neraka? Fayaqulu na'am, maka dia mengatakan iya. Setelah melihat azab atau merasakannya, berharap untuk bisa menembusnya dengan semua apa yang dia miliki. Bahkan walaupun seandainya memiliki bumi beserta isinya secara keseluruhan akan digunakan untuk menembusnya. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, sungguh aku telah menghendaki darimu sesuatu yang lebih ringan dari hal tersebut. Aku telah mengambil darimu suatu perjanjian. Naam. Di punggung Adam untuk engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, akan tetapi engkau enggan kecuali menyekutukanku dengan sesuatu. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala ambil perjanjian yang awal dulu, ketika semua dikeluarkan dari anak keturunan Adam, semuanya dikeluarkan. Naam, dan dimintai perjanjian untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Padanya isbat tentang apa? Tentang al-mitsaq, tentang perjanjian yang diambil dari Adam dan anak keturunannya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dhalika ahaditsu ukhra aydha kulluha dalatun ala anna Allah istakhraja dhurriyyata Adama min sulbi wa mayyaza baina ahli an-nar wa ahli al-jannah. Dan pada hal tersebut hadis-hadis yang lain yang banyak Semuanya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan anak keturunan Adam dari tulang sulbinya dan membedakan antara penduduk neraka dan penduduk surga. Sudah ditetapkan. Nah, sudah dipisah mana yang ahlul jannah, mana yang ahlul nar. Wa min huna qala man qala innal arwaha makhluqatun qablal ajsad. Dari sinilah muncul orang-orang yang mengatakan sungguhnya roh-roh itu diciptakan sebelum jasad. Nah, kenapa? Karena apa? Karena hadis tadi dikeluarkan semua anak keturunan Adam. Ini menurut pendapat mereka. Dan hal ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim secara panjang lebar dalam kitab Ar-Ruh yang Ibn Abil Iz rahimahullah ta'ala dalam syarahnya ini mengambil dari kitab tersebut. Di antara para imam yang menyatakan bahwasanya ruh tercipta sebelum jasad yaitu Abu Nasr Al-Marwazi dan Ibnu Rahawi, demikian pula Ibnu Hazm. Mereka berdalil dengan hadis-hadis dikeluarkannya anak keturunan Adam ini. Qala wa hadha al-athar la tadullu ala samq al-arwah al-ajsad samqan mustaqirran thabita. Dan athar-athar ini tidaklah menunjukkan bahwasanya ruh itu mendahului jasad. Naam. Dengan apa? Dengan pendahuluan yang tetap, dalam artian dia mendahului jasad secara tetap itu tidak. Nah, wa ghayatuha an tadulla ala anna bariyaha wa fatiraha subhanah sawwara an-nasamah wa qaddara khalqaha wa ajalaha wa amalaha. Dan puncak dari pendalilan yang ditunjukkan dalam asar-asar tersebut bahwasanya athar-athar tadi menunjukkan kalau zat yang telah menciptakannya yaitu Allah Subhanahu wa taala sawwara an-nasamah, yaitu membentuk anak keturunan tersebut dan menetapkan penciptaannya serta ajalnya dan amalannya. Wastakhraja tilka suwar min madatiha thumma a'adaha ilaiha. Allah Subhanahu wa taala keluarkan bentuk-bentuk itu dari madahnya kemudian dikembalikan lagi. Wa qaddara khuruja kulli fardin min afradiha fi waqtihil muqaddar lahu. Kemudian Allah tetapkan keluarnya masing-masing individu dari anak keturunan Adam tersebut pada waktu yang telah ditetapkan untuknya. Jadi saat itu ya cuma digambarkan dalam artian menurut pendapat Ibn Abil Iz, nah dikeluarkannya anak keturunan Adam yaitu apa? Nah, Allah bentuk dalam bentuk nasamah, kemudian ditakdirkan penciptaannya, ditakdirkan ajalnya, amalannya, kemudian dikembalikan. Kemudian nanti setelah sampai pada waktu yang ditetapkan untuk dia keluar, baru dia keluar tercipta secara sempurna. Wala yadullu ala annahu khuliqat khalqan mustaqirran wastamarrat mawjudatan natiqatan kulluha. Dan athar tersebut tidaklah menunjukkan bahwasanya ruh-ruh tersebut diciptakan dengan penciptaan yang tetap dan terus-menerus ada. Natiqatan kulluha, dalam keadaan mampu berbicara secara keseluruhan. Fi maudhi'in wahid, di satu tempat. Thumma yursalu minha ilal abdani jumlatan ba'da jumlatin kama qala Ibnu Hazm. Kemudian ya semua roh itu terkumpul menurut ini. Ya semua roh terkumpul kemudian baru dikirim sebagiannya menuju ke badannya masing-masing. Nah, sesuai waktu yang ditetapkan. sebagaimana dikatakan Ibnu Hazm, dan ini pendapat yang lemah. Ini pendapat yang lemah, kawan. Hadza laisa alaihi dalil. Adapun dalil bagaimana? Jawaban secara ringkas yaitu adillah tadullu ala ikhraji suwarihim wa laisa sarihan annaha arwah. Jadi Allah Subhanahu wa taala keluarkan dalam bentuk mereka. Ya, ini tidak sharih bahwasanya itu apa? Adalah ruh-ruh. Nah, tidak sharih bahwasanya itu adalah ruh yang tetap ya penciptaannya. Fahadha la tadullu al-atharu alaihi. Naam, ini asal tidaklah menunjukkan tentangnya. Naam, ar-Rabbu subhanahu yakhluqu minha jumlatan ba'da jumlatin. Iya benar, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dari keturunan Adam tersebut. Naam, sekelompok setelah sekelompok, ya satu demi satu. Taim. Kama qalahu alal wajhil ladzi sabaqa min at-taqdir bihi. Alal wajhil ladzi sabaqa bihi taqdirul awalan. Sebagaimana dia katakan. Nah. Taib. Alal wajhil ladzi sabaqa bihi taqdiru awalan. Yaitu tercipta sesuai dengan apa? Sesuai dengan takdir yang telah mendahului, takdir yang awal dulu. Jadi tidak akan melenceng dari ketetapan yang awal. Fayaji'ul khalqu al-khariji mutabikan litakdir sabik. Sehingga nah makhluk itu terwujud betul-betul mencocoki sesuai dengan takdir yang telah lalu. Kasya'nihi subhanahu fi jami'i makhlukatihi. Sebagaimana nah, keadaan Allah subhanahu wa ta'ala pada semua makhluk-makhluknya, di mana makhluk tercipta dengan penciptaan yang tidak akan keluar dari takdir yang telah Allah tetapkan. Fa innahu qaddara laha aqdaran wa ajalan wa sifatin wa hay'at thumma abrazaha ila al-wujudi mutabiqatan lidzalika taqdiri as-sabiq. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk makhluk-makhluk tersebut takdirnya dan ajalnya serta sifat-sifat dan keadaan. Ini semuanya sudah ditetapkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala munculkan dalam wujud ini betul-betul sesuai dengan takdir yang telah lampau itu. Naam. Qala fal atharul marwiyatu fi dzalika innama tadullu 'alal qadri sabiq. Fabaduha yadullu ala annahu subhanahu istakhraja amthalahum wa suwarahum wa mayyaza ahla sa'adati min ahli syaqawah. Naam. Adapun athar-athar yang diriwayatkan tentang hal tersebut hanyalah menunjukkan tentang apa? Takdir yang telah lampau ini. Takdir yang azali namanya. Sebagian yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan yang semisal dengan mereka. Nah, dan bentuk-bentuk mereka kemudian apa? Membedakan antara orang-orang yang akan bahagia dengan surga dan dari orang-orang yang celaka. Jadi sudah dipisah-pisah. Makanya kita hidup di dunia, ya tinggal apa? Tinggal beramal saja. Mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan, bukan kemudian berpangku tangan menyerah kepada takdir. Kenapa? Karena takdir dan perkara yang gaib kita tidak mengetahui. Tapi masing-masing akan dimudahkan dengan perkara yang dia diciptakan untuknya. Kalau dia memang diciptakan untuk surga, akan dimudahkan beramal dengan amalan penduduk surga. Kalau dia diciptakan untuk neraka, maka akan apa? Mudah baginya beramal dengan amalan penduduk neraka. Oleh karena itulah kita dibekali akal. Nah, untuk menggunakan akal tersebut memilah dan memilih, memahami ketetapan-ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Makanya jawaban Nabi SAW sangat jelas dalam masalah ini. I'malu wa kullun muyassarun lima khulakalah. Beramalah kalian karena masing-masing akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Nah, kalau untuk surga, ya akan dimudahkan. Ada rasa ringan di hatinya beramal. Nah, tapi kalau diciptakan untuk neraka wal'iyadzubillah, ya akan diarahkan pada hal-hal yang mencelakakannya berupa kemaksiatan, kesyirikan ataupun kekufuran, wal'iyadzu billah. Tayyib, mungkin itu dulu. Nah, nasallallahu taufik wa sadat walhamdulillahirabbil alamin.